Apakah Anda, Dona Sulistyo, bersedia menerima Tony Subroto sebagai suami Anda di dalam ikatan suci pernikahan sampai maut memisahkan kalian berdua? Saya bersedia. Nah, sekarang kalian telah resmi menjadi suami istri. Tony, silahkan cium pengantin wanita. Tony, kamu sudah boleh mencium Dona, istrimu. Ayo Tony, kalian gak perlu malu. Ayo cium mempelai wanita. Untuk mereka yang Anda sayangi, berikan nafas Wrigley's Double Mint Sugar Free Mints. Get closer. Get connected.